الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون بالحق يستمعون الحق وبه يعدلون. أيها الإخوة الكرام، الحديث في هذا اللقاء عن أمر عظيم وحق جسيم قرنه الله سبحانه وتعالى بحقه في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. ذلكم هو حق الوالدين وبرهما والقيام بالواجب نحوهما. فإن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، ومن ذلكم قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قول الله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. والآيات في هذا المعنى كثيرة، حتى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قرن صلوات الله وسلامه عليه هذا الحق العظيم، أعني حق الوالدين، بحق الله جل وعلا. ففي الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. فقرن حق الوالدين صلوات الله وسلامه عليه بحق الله عز وجل. والنصوص في هذا المعنى كثيرة وعديدة. الحمد لله، segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penguasa alam semesta ini. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan segala ibadah, diserahkan ketundukan dan pengharapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberi taufik kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, dan meluruskan amalan-amalan kita, dan meluruskan perkataan-perkataan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk, serta menjadikan kita orang-orang yang bisa memberi petunjuk kepada orang lain, ya, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat dan mau mengamalkannya. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini berkisar tentang suatu perkara yang sangat penting, yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Suatu perkara yang di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam beberapa tempat, beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Perkara tersebut adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, menunaikan hak mereka berdua. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak bapak dan ibu kita dalam beberapa tempat, beberapa ayat di Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Allah gandengkan antara hak Allah, kata Allah, sembahlah Allah saja dan jangan kalian berbuat kesyirikan. Ini adalah hak Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul ta'alu atlu ma harramallahu 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah, kemarilah aku bacakan kepada kalian apa-apa yang telah diharamkan Allah kepada kalian. Janganlah kalian berbuat kesyirikan. Ini hak Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hak kedua orang tua, hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Rabb engkau telah memutuskan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidayni ihsana, hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, anishkurli waliwalidayka waliwalidayya. Anishkurli waliwalidayka. Dan hendaknya kalian bersyukur, engkau bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tua engkau. Bukan cuma dalam Al-Quran, bahkan dalam sunnah Nabi SAW, Rasulullah SAW juga menggandengkan antara hak Allah dengan hak dua orang tua. Di antaranya dalam hadis yang ma'ruf, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair, wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa-dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Dosa-dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat berkata, tentu saja wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada kami dosa-dosa yang terbesar tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Syirku billah, syirik kepada Allah, ini hak Allah yang telah dilanggar. Kemudian kata Nabi, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan hadis serta ayat yang semakna dengan ini, ya, hadis-hadis sangatlah banyak. Wanata'ammal ayuhal ikhwatul muslimi'un fi hadzal bab qaul Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Luqman, wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan حملته أمه كرها ووضعته كرها. قول الله عز وجل في سورة لقمان، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإن هذه الآية العظيمة فيها بيان هذا الحق العظيم، حق الوالدين. وتدل هذه الآية على عظم هذا الحق من جهات ثلاث، ولنتأملها أيها الإخوة المستمعون جيدا، فإن فيها أعظم عون على تحقيق البر والقيام به. الأمر الأول أن هذه الوصية بالوالدين يعين عليها تذكر حق الوالدين أو تذكر جميل الوالدين السابق وإحسان الوالدين القديم. ولهذا قال في هذه الآية حملته أمه كرها ووضعته كرها، أو حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وفي الآية الأخرى قال حملته أمه كرها ووضعته كرها. فتذكر هذا الجميل السابق والمعروف القديم يعين على البر. إذا تذكر الابن المعاناة الشديدة التي قدمتها أمه نحوه منذ صغره، أولا حملها له في بطنها كرها، حملته كرها أي عانت في هذا الحمل معاناة شديدة وتعبت تعبا شديدا 9 أشهر وهي تحمل هذا الثقل في بطنها وتعاني منه في قيامها في قعودها في نومها في حركتها في أكلها في شربها، تعاني من ذلك. ثم أيضا وضعته كرها، وهنا فيه بيان الوضع وشدته. في هذه الآية قال وهنا على وهن، يعني وهن الحمل ووهن الوضع، فكل ذلك من الأمور التي تعاني منها المرأة وتتعب بسببها تعبا شديدا. ثم الرضاعة الذي هي غذاء تقدمه المرأة لوليدها من خلال صحتها وعافيتها. ولهذا تأتي المرأة في مثل هذا المقام وتأكل ما لا تشتهي وتطعم ما لا ترغب، كل ذلك من أجل هذا الوليد وتغذيته بالحليب حتى يأخذ نصيبه وحظه، وتستمر هذه الرضاعة فترة طويلة. كل هذه المعاني إذا تذكرها الإنسان العاقل أعانته بإذن الله سبحانه وتعالى على البر. إذا تذكر سهر أمه عليه، إذا تعب، إذا بكى، إذا ليتذكر معاناتها في تنظيفه وترتيب أموره، غسل ملابسه، تهيئة حاجاته، شفقتها عليه، أمور كثيرة جدا، أنواع كثيرة من الإحسان والمعروف والبر قدمتها الأم لولدها، أكل ذلك ينسى؟ أكل ذلك يغيب عن ذهن العاقل؟ لا يمكن. العاقل إذا تذكر تلك الأمور أعانته على البر والزيادة منه. أما إذا نسي الإنسان الجميل والمعروف والإحسان وتنكر للمعروف فهذه كارثة ومصيبة عظيمة وبلية كبيرة. فهذا الجانب الأول. Sungguhnya barang siapa yang memperhatikan pembahasan kita kali ini tentang birrul walidain, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sungguhnya ibunya telah mengandungnya ya, dalam keadaan kondisi lemah dan di atas kelemahan, semakin lemah dan semakin lemah, dan juga telah menyusuinya selama 2 tahun. Dalam ayat ini penunjukan yang sangat tegas akan wajibnya seorang berbakti kepada kedua orang tua. Dan dalam ayat ini ada 3 penunjukan yang harus kita perhatikan sehingga bisa membantu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, agar kita senantiasa berbakti kepada orang tua, hendaknya kita mengingat kebaikan yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Kerepotan, kesulitan yang pernah dihadapi oleh orang tua kita demi untuk melangsungkan kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surat Luqman ini berkata, "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Lihatlah bagaimana ibu kita. Tatkala ibu kita mengandung kita dalam keadaan kondisi sangat lemah dan semakin hari bertambah lemah. Dalam ayat yang lain, "Hamalathu kurhan." Ibu kita mengandung kita dalam keadaan yang tidak disukai. Keadaan yang penuh kesulitan. Kemudian juga "wawadha'athu kurhan." Dan tatkala ibu kita juga melahirkan kita, subhanallah, dalam keadaan sangat yang dibenci oleh setiap orang. Seorang ibu berhadapan dengan kematian tatkala melahirkan anaknya. Kondisi yang sangat menggentingkan. Oleh karena itu jika kita mengingat bagaimana keletihan yang pernah dirasakan oleh ibu kita tatkala mengandung kita selama 9 bulan, bayangkan rasa berat yang ada di perutnya dia hadapi dengan penuh kesabaran. Dia akan merasa kesulitan tatkala hendak tidur, tatkala hendak berdiri, tatkala hendak makan, senantiasa merepotkan dia. Tatkala hendak minum ya. Namun seluruhnya dihadapi oleh ibu kita dengan penuh semangat, penuh kerinduan akan lahirnya kita semua. Oleh karena itu ingatlah tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahnan ala wahnin, wada'athu kurhan, hamalathu kurhan." Ibu kita tatkala mengandung kita dalam keadaan sangat lemah dan bertambah-tambah lemahnya, serta dalam kondisi yang sangat tidak disukai oleh setiap orang. Kemudian para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah melahirkan kita tidak selesai kesulitan yang dihadapi oleh ibu kita, masih terus bersambung kesulitan tersebut, masih terus kesusah payah yang dihadapi oleh ibu kita. Ibu kita harus menyusui kita, harus menetei kita, memberikan gizi kepada kita, makanan kepada kita. Ingatkah bagaimana kesulitan yang dihadapi ibu kita? Sampai ibu kita mungkin lapar karena harus mentransfer makanan yang ada dalam tubuhnya untuk kita, untuk anaknya. Terkadang ibu kita terpaksa makan makanan yang tidak dia sukai hanya untuk agar memperbanyak air susunya. Dia makan makanan yang tidak dia sukai, yang mungkin makanan yang dia benci. Namun demi untuk kehidupan sang anak, demi kehidupan kita, demi kesenangan kita, maka sang ibu melakukan semuanya. Belum lagi kita ingat bagaimana tatkala ibu kita tidak bisa tidur, harus bergadang, bisa jadi semalam suntuk. Tatkala mendengar tangisan kita, sang ibu tidak sadar, seorang ibu tidak sabar. Mendengar anaknya menangis tidak sabar, dia segera berusaha bagaimana semaksimal mungkin, dengan cara apa saja agar sang anak bisa terdiam dari tangisannya. Sehingga terkadang harus bergadang, ya. Tidak bisa tidur, belum lagi kesulitan dihadapi tatkala menjalankan perkara-perkara yang berkaitan dengan perawatan bayi. Harus membersihkan kotorannya, membandikannya dengan cara yang lemah lembut, pada waktu-waktu yang tertentu, airnya harus dipanaskan. Terlalu banyak ya kesulitan yang dihadapi oleh seorang ibu demi untuk mengharapkan buah hatinya bisa tumbuh dengan baik. Apakah kesulitan yang begitu banyak, kerepotan yang begitu banyak ini, kebaikan yang begitu banyak yang telah dipersembahkan oleh ibu kita terhadap kita, apakah kita lupakan? Apakah ini yunsa? Apakah ini dilupakan? Tidak mungkin bagi seorang yang berakal untuk melupakan hal ini. Jika ada seorang yang berakal kemudian melupakan kebaikan-kebaikan ibunya, maka ini merupakan musibah yang luar biasa. Ini merupakan karithah, merupakan musibah dan bencana bagi, malapetaka bagi sang anak. Al-amr ats-tsani mimma yu'in 'ala al-birr مما هو مستفاد من هذه الآية الكريمة قوله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فالله عز وجل عظم شأن الوالدين وفخم حقهما حيث قرنه بحقه سبحانه وتعالى. وقد مر معنا جملة من الآيات الكريمات التي قرن الله سبحانه وتعالى فيها حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة لوقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. فالصلاة حق لله على عباده، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين في الفضل والمكانة يلي الصلاة المكتوبة. فالصلاة حق لله عز وجل، وبر الوالدين حق عظيم لهما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده وأمر بأداء هذا الحق، ورتب في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد على من ضيع هذا الحق وقابل جميل الوالدين بالعقوق والإساءة والعياذ بالله. وقد مر معنا أن ذلك من الكبائر، فقد قرن بكبيرة الشرك لما قال لهم عليه الصلاة والسلام لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين ذنب خطير جدا، قرنه النبي صلوات الله وسلامه عليه بالإشراك بالله. وهذا يدل على خطورة العقوق وعظم هذا الجرم. من يقابل جميل والديه وإحسانهما العظيم بالعقوق والقطيعة والإساءة والفحش، عياذا بالله جل وعلا من ذلك. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara kedua yang bisa kita ambil faedah dari ayat dalam surat Luqman ini, ya, yang bisa membantu kita untuk semangat berbakti kepada kedua orang tua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Anishkurli wali walidaik." Ya, "Anishkurli wali walidaik." Hendaknya engkau, ya, berterima kasih kepadaku dan juga berterima kasih kepada kedua orang tuamu, ya. Bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan perkara berbakti kepada kedua orang tua. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua, kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Telah lalu kita sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Demikian juga dalam hadis, ya. Dalam hadis yang sahih, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayul a'mali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-shalatu ala waqtiha." salat pada waktunya. Qila tsumma ayyun, kemudian dikatakan, ditanyakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian amalan apa lagi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwasanya salat merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bagaimana urgensinya salat dalam syariat Islam. Ternyata hak Allah dan urgensinya salat ini digandengkan dengan birrul walidain. Yang ini menunjukkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, juga merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat urgen, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, mengancam dengan ancaman yang sangat pedih. Orang yang melalaikan hak kedua orang tuanya, tidak memperhatikan hak kedua orang tuanya, maka dia akan diancam dengan azab yang pedih. Oleh karena itu, sebagaimana telah lalu hadis yang telah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara dosa terbesar dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Tatkala Rasulullah SAW ditanya, berkata kepada para sahabatnya, ala unabbi'ukum bi'akbadil kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang terbesar? Lalu bala ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, asyirku billah, al-isyrak billah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tahu syirik adalah dosa terbesar yang bisa membuat orang kekal selama-lamanya dalam api neraka. Ternyata Allah gandengkan dengan dosa durhaka kepada orang tua. Yang ini menunjukkan bahwasanya dosa kepada, durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar, bahkan termasuk dosa yang terbesar. Oleh karena itu, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, sungguhnya telah melakukan kriminal yang terbesar. Mungkin dia durhaka, baik berbuat jelek kepada orang tuanya, orang tuanya telah mengorbankan apa yang telah dilakukan oleh mereka dengan kesulitan yang pernah dihadapinya, ternyata dibalas dengan apa? Dibalas dengan perbuatan jelek, dibalas dengan perkataan yang menyakitkan hati, dengan perkataan-perkataan keji. Ini semua bentuk-bentuk durhaka dan diancam dengan azab yang sangat pedih. Al-amr ats-tsalits min al-umur al-mu'inah 'ala birr al-walidain mimma dallat 'alayhi hadhihi al-ayat al-karimah qawlullah fi khatimatiha ilayya al-masir. ومعنى إلي المصير أي المرجع والمآب، فالكل سيلقى الله يوم القيامة، ومصير الجميع إلى الله، وكل الناس سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة هو يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم المثوبة والعقوبة. يوم القيامة هو يوم الجنة والنار. وإذا تذكر الإنسان، إذا تذكر الإنسان أنه سيلقى الله وأن الله عز وجل سيحاسبه، ومن جملة ما سيحاسبه عليه حق والديه الذي قرنه سبحانه وتعالى بحقهما، فإذا كان قام بهذا الحق فثوابه الجنة، وإذا ضيع هذا الحق فهناك عقوبة. قال عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة قاطع، وأعظم القطيعة قطيعة الوالدين وعقوق الوالدين. والجنة ينالها العبد بأعماله الصالحات التي من جملتها بره بوالديه وإحسانه إليهما، والنار يدخلها الإنسان بأعماله السيئات ومن جملتها عقوق الوالدين، لأن كبيرة من الكبائر الموجبة لدخول النار يوم القيامة والعياذ بالله. فإذا تذكر الإنسان أن المصير إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه سيرجع إلى الله ويلقى الله وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيجازيه على ما قدم، ومن جملة ما سيحاسب عليها البر أو القطيعة، فإذا كان برا أثيب، وإذا كان قاطعا أو عاقا والعياذ بالله عوقب، فهذا من تذكر، هذا من الأمور المعينة على بر الوالدين. Adapun perkara ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini yang bisa membantu kita untuk semakin semangat berbakti kepada kedua orang tua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wa ilayyal masir. Allah mengatakan, dan tempatku, aku adalah tempat kembali kalian. Ya. Maksudnya apa? Allah mengingatkan akan hari kiamat. Setiap orang pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita pasti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan? Tatkala tiba hari itu, hari kiamat. Yaumuddin, yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul hisab, hari di mana amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hari kiamat adalah yaumul jannah awun nar, hari di mana seorang akan dibalas, apakah masuk surga ataupun masuk neraka. Jika seorang hamba mengingat akan hal ini, bahwasanya firman Allah, wa ilayyal masir, kepadaku kalian akan kembali, ingat bahwasanya dia akan kembali kepada Allah dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan menghisap amalan-amalannya, dan di antara yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari amalan-amalan dia adalah masalah hak al-walidain, tentang hak kedua orang tua. Allah akan menimbang amalannya, apakah dia berbakti kepada orang tua ataukah dia malah melalaikan hak orang tua yang telah diwajibkan oleh Allah untuk ditunaikan. Dan ingat, jika dia tidak menunaikannya, maka dia akan diazab dalam api neraka jahannam pada hari tersebut, yaumuddin yaumul jaza, hari pembalasan. Apa saja kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sedikit pun keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tatkala seorang anak melalaikan hak kedua orang tua, hak yang telah sangat dinyatakan sangat urgen oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata dilalaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dan kita tahu bahwasanya silaturahmi terbesar adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Kalau kita memutuskan silaturahmi dengan orang yang jauh dari kita, yang bukan kedua orang tua kita, bisa menyebabkan kita masuk dalam api neraka. Apalagi kalau kita berdurhaka kepada orang tua, membuat orang tua jengkel, membuat orang tua murka, berkata-kata yang kotor kepada orang tua, merendahkan orang tua, menghinakan orang tua, maka bagaimana nasib kita? Dan tentunya kita tahu bahwasanya surga tidak mungkin diperoleh kecuali dengan amalan soleh. Dan di antara amalan soleh yang sangat membantu seorang untuk masuk dalam surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita juga tahu bahwasanya tidaklah seorang masuk neraka kecuali dengan amalan-amalan keburukan yang telah dia lakukan. Dan di antara amalan keburukan yang sangat berat yang memudahkan orang untuk masuk dalam api neraka adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita mengingat akan hal ini, mengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghisap kita dan akan balas segala amalan perbuatan kita, dan akan melihat, bertanya kepada kita tentang bagaimana sikap kita kedua orang tua, amanah yang Allah berikan, kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita untuk menunaikan hak orang tua, apakah kita tunaikan atau tidak. Barang siapa yang menunaikannya, berbakti kepada orang tua, maka kembalinya adalah ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang melalaikan hak kedua orang tua, tidak peduli dengan hak orang tua, durhaka kepada orang tua, maka api neraka telah menunggunya. Fahadihi ayuh al-ikhutul mustami'un thalathat umur معينة على بر الوالدين اجتمعت في هذه الآية الكريمة. الأمر الأول تذكر الجميل السابق، والأمر الثاني تذكر أن الله قرن حق الوالدين بحقه، والأمر الثالث تذكر أن المصير إلى الله سبحانه وتعالى، وأن البار سيجزيه الله جل وعلا على ذلك الجنة، وأن العاق سيعاقبه الله تبارك وتعالى على ذلك بالنار. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tiga perkara yang bisa membantu kita untuk berbakti kepada orang tua. Yang tiga perkara tersebut telah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat yang mulia ini dalam surat Luqman. Yang pertama, agar kita bisa berbakti kepada orang tua dan terus semangat untuk berbakti kepada orang tua, kita mengingat kebaikan-kebaikan orang tua yang telah orang tua berikan kepada kita tatkala kita masih kecil. Kemudian yang kedua, kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menggandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua, yang menunjukkan akan urgennya hak kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, kita mengingat akan hari kiamat, hari di mana Allah akan menghisap amalan kita dan akan beri balasan kepada seluruh amalan kita. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan berikan surga kepadanya. Dan barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka neraka adalah tempat kembalinya. قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ragima anf, thumma ragima anf, thumma ragima anf." Celaka dan celaka dan celaka. Siapa yang celaka ini? Man adraka abawaihi indal kibar, ahaduhuma aw kilahuma, thumma lam yadkhulil jannah. Itu orang yang celaka adalah orang yang sempat masih bertemu dengan kedua orang tuanya tatkala orang tuanya telah mencapai masa jompo. Apakah ibu dan bapaknya atau salah satu dari keduanya? Kemudian kesempatan ini tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Orang seperti ini adalah orang yang celaka. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ومعنى صحابتي أي صحبتي. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. Dalam sebuah hadis juga yang sahih dalam sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, man ahaqun nasi bi sahabatihi?" Siapakah orang yang paling berhak untuk kita baiki, untuk kita berbuat baik kepadanya? Maka kata Rasulullah sallam, "Ummuk, ibumu." Kemudian dia bertanya, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Kata Rasulullah sallam, "Ummuk, ibumu." Dia berkata lagi, "Tsumma man?" Kalau setelah ibu kita siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah mengulangi lagi jawabannya, "Ummuk, ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian kalau setelah ibu kita siapa? Yang keempat baru Rasulullah mengatakan, "Tsumma abuk." Kemudian baru ayahmu. وهنا ينبغي أن نتنبه جيدا لقوله عليه الصلاة والسلام في جواب من سأل من أحق الناس بحسن صحابتي، فإن هذا باب عظيم الأهمية وأكثر الناس يغفله. فكثير من الناس إذا لقي أصدقاءه وزملاءه يلقاهم بطلاقة الوجه، يلقاهم بالابتسامة، يلقاهم بالسلام، يلقاهم بالتحية والترحيب، يلقاهم بالكلمات الجميلة والتلطف والرفق، لكن إذا دخل على أمه في البيت لا يلقاها بمثل ما يلقى به زملائه. فيقال: يا هذا، قارن بين ما قدمته هذه الأم الكريمة المحسنة وبين ما قدمه هؤلاء. لا يمكن أن يقارن معروف الأم بمعروف أي إنسان، ولا يمكن أن يقارن إحسان الأم بإحسان أي إنسان. فأقل ما يكون أن تذكر المعروف، والمعروف لا ينسى، لا ينسى المعروف إلا اللئيم، المعروف لا ينسى. فيكفي أن تذكر المعروف العظيم الذي حصل لك و هيأه الله لك على يد أمك وعلى يد والديك، فالمعروف لا ينسى أبدا. فإذا تذكر الإنسان هذا الحديث، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. فأعادها السائل: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات يعيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. في المرة الثالثة قال، في المرة الرابعة قال: أبوك. وهذا يبين أن حق الأم أكبر من حق الأب، مع أن حق الأب عظيم، وقرنه كما مر الله جل وعلا بحقه مع حق الأم وبالوالدين قال في آيات كثيرة، فحقه عظيم، لكن حق الأم أعظم، وهي أحق بحسن الصحابة. ومعروف الأم وإحسان الأم ومعاناة الأم أكبر. فهذه المعاني يجب على المسلم أن يتنبه لها وأن يقوم بحق والديه طاعة لله وتقربا إليه، فإن هذه من أعظم القرب التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. Syekh mengingatkan bahwasanya hadis tadi yang telah kita bacakan tatkala seorang bertanya Rasulullah siapa yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, maka Rasulullah mengatakan ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Maka kita harus ingat dan kita harus mengambil pelajaran dari hadis ini. Ya, kenapa? Karena banyak dari orang yang lalai akan hadis ini. Lalai bahwasanya ibunya yang paling berhak untuk dibaiki daripada yang lainnya. Banyak orang yang tatkala mereka bertemu dengan teman-temannya, teman kantornya, teman sekolahnya, atau teman-teman dekatnya, maka kita dapati mereka benar-benar menemui sahabat-sahabatnya dengan sikap yang sangat baik sekali, dengan perkataan yang sangat indah sekali. Kalau mau bertutur kata dengan temannya, dia pilih perkataannya. Jangan sampai menyinggung perkataan saudaranya. Bahkan bagaimana bisa menyenangkan hati saudaranya. Dengan penuh kelembutan, dengan penuh rasa sahabat, dia sampaikan hal itu kepada teman-temannya. Tetapi tatkala dia pulang kemudian bertemu dengan ibunya, maka berubah. Tidak dilakukan hal itu terhadap ibunya. Berkata dengan perkataan biasa atau makan malah membentak orang tuanya. Maka kita tanya pada orang seperti ini, orang yang melakukan demikian. Coba kau bandingkan antara apa yang telah dikorbankan oleh ibumu dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu. Teman-teman kantormu, ya, teman-teman mainmu, ya. Apa yang telah mereka korbankan untuk engkau? Apakah bisa dibandingkan dengan apa yang telah dikorbankan oleh ibumu? Tentunya tidak bisa dibandingkan. Ya. Cukuplah ibu tatkala berhadapan dengan kematian, tatkala melahirkan engkau, itu adalah kebaikan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, minimal yang dilakukan oleh seorang hamba, minimal hendaknya dia mengingat kebaikan ibunya. Jangan sampai dilupakan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kebaikan yang sangat luar biasa. Ya, yang dirasakan oleh seorang anak sehingga bisa terawat dan bisa tumbuh berkembang, yang Allah telah bawakan kebaikan tersebut melalui tangan ibunya, melalui sikap ibunya, maka hal ini tidak boleh dilupakan dan kebaikan tidak boleh dilupakan selama-lamanya. Oleh karena itu, jika seorang hamba memperhatikan hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW mengulang-ulangi perkataan ibu tatkala orang itu bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah yang harus kita yang paling wajib untuk kita baiki? Rasulullah mengatakan ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah katakan kemudian ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah ibumu. Baru yang keempat Rasulullah mengatakan ayahmu, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hak ibu sangatlah besar. Lebih besar daripada hak ayah. Meskipun kita tahu bahwasanya hak ayah sangatlah besar. Hak ayah sangatlah besar. Akan tetapi hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Lebih wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada ibu kita. Kenapa? Karena apa yang telah dikorbankan oleh ibu kita lebih berat, dan kesulitan yang dihadapi oleh ibu kita lebih berat daripada yang dihadapi oleh ayah kita. Oleh karena itu, para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beramal soleh, ya. Beramal soleh yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amalan yang sangat mudah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. واعلم أيها الابن وفقك الله أنك مهما بذلت وقدمت وأحسنت وترفقت وتلطفت مع والديك لن تبلغ جزاءهما. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فمهما قدم لا يمكن أن يكافئ الوالدين على الإحسان العظيم، وهذا مما يدفع الإنسان إلى مزيد البر ومزيد الإحسان ومزيد حسن الصحبة للوالدين وفاء بهذا الحق العظيم. ومن الآثار التي تروى أن رجلا في المطاف ببيت الله الحرام لقي ابن عمر، وكان ذلك الرجل برا بوالدته حاملا لها وقد كبرت وضعفت عن المشي، حاملا لها على ظهره ويطوف بها ببيت الله الحرام. فرأى ابن عمر فسأله قال أتراني وفيت حقها؟ قال لا ولا بطلقة واحدة، أو في بعض الروايات قال لا ولا بزفرة واحدة. فهذا كله مما يبين أن الإنسان ينبغي عليه أن يجاهد نفسه مجاهدة مستمرة على الإحسان لوالديه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua ya. Ketahuilah kita para anak ya, bagaimanapun kita berusaha untuk bisa menunaikan birrul walidain, untuk bisa berbakti kepada orang tua, betapapun pengorbanan yang kita keluarkan, betapapun banyaknya uang yang kita keluarkan, betapa banyak pun sikap baik yang kita berikan kepada orang tua kita, betapapun kita berusaha sikap lembut kepada kedua orang tua, selembut-lembutnya kepada orang tua, kita tidak akan bisa menyamai apa yang telah dikorbankan kedua orang tua kita kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Rasulullah sallam, tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa dari orang tuanya, tidak mungkin, kecuali jika dia mendapati ayahnya, orang tuanya dalam keadaan sebagai seorang budak, kemudian dia beli budak tersebut, kemudian dia bebaskan. Itu baru bisa setara. Ini hadis ini menunjukkan apa? Apapun usaha yang dilakukan oleh seorang anak agar bisa membalas kebajikan atau jasa kedua orang tuanya, tidak akan mungkin untuk setara, dan tidak akan mungkin bisa sama, dan tidak akan mungkin bisa dibandingkan. Dan ini semakin mendorong kita ya, untuk semakin memperbanyak birrul walidain, semakin berbakti kepada kedua orang tua. Dan di antara asar-asar yang pernah diriwayatkan tentang hal ini, ada seorang laki-laki yang dia tawaf dia tawaf memikul ibunya, datang dari tempat yang jauh, kemudian memikul ibunya muterin Ka'bah dalam keadaan tawaf dengan mengangkat ibunya di atas punggungnya ya. Datang dari tempat yang jauh, mungkin ratusan kilo, mengangkat ibunya untuk bisa tawaf di Ka'bah. Kemudian dia bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, apakah menurut engkau saya telah membalas jasa ke ibuku? Maka terus kata Ibnu Umar, wala talqa wahidah ya. Bahkan tidak bisa kau balas kesakitan yang dialami oleh ibumu tatkala melahirkan, tatkala timbul apa ada rasa tolakan untuk mengeluarkan sang anak. Itu kesakitan yang sangat luar biasa yang dialami seorang ibu. Itu tidak bisa kau balas dengan keletihanmu tatkala engkau memikul ibumu dari tempat yang sangat jauh beratus-ratus kilo, kemudian kau tawaf mengangkat, sambil mengangkat dia muter Ka'bah. Itu tidak bisa membalas kesakitan, satu kesakitan yang dihadapi ibumu tatkala sedang melahirkan engkau ya. Ini menunjukkan akan luar biasanya hak seorang ibu dan hak kedua orang tua. Wa'alam kadhalika ayyuhal ibn wafakakallah anna haqqal walidain la yasqut walau kana musyrikain kafirain. حق الوالدين لا يسقط، والمصاحبة لهما بالمعروف لا تسقط حتى ولو كان مشركين. فكيف إذا كان أبواك على الإيمان وعلى التقوى وعلى العبادة لله سبحانه وتعالى وعلى الصلاح وعلى الإحسان إليك، فهذا تنتبه له غاية الانتباه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال فلا تطعهما، ولم يقل فعقهما، قال وإن جاهداك، يعني إن كان والدك بهذه الصفة يجاهدانك على الشرك وعلى الكفر ويلحان عليك أن تشرك مثلهما، ما قال فعقهما، قال فلا تطعهما، أي فيما يدعوانك إليه من الشرك بالله، وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي أحسن المصاحبة لهما في الدنيا، لأنهم إن استمر على الكفر بالله سبحانه وتعالى مآلهما يوم القيامة إلى النار. قال فصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي، يعني لا تتبع والديك فيما يدعوانك إليه من الشرك. فإذا كان الأب والأم إذا كان بهذه الصفة يدعوان الإبن للشرك ويأمر الله سبحانه وتعالى بمصاحبتهما بالمعروف، فكيف إذا كان الأب والأم مصلي وصائم ومطيع لله ومحسن لولده وقائم بالرفق به والتلطف، ثم يقابل كل هذا الإحسان وكل هذا المعروف باللؤم والقطيعة والعقوق والإساءة والسب والشتم ونحو ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه, إن من أكبر كبائر أن يسب الرجل والديه. الصحابة استغربوا قالوا أو يسب الرجل والديه, يعني هذا أمر ما يمكن أن يكون. قال يسب الرجل أبا الرجل, فيسب أباه فيسب أمه, فيكون يعني كما قال أهل العلم السب للوالدين يكون ابتداء ويكون تسببا, ابتداء أن يسبهما مباشرة والعياذ بالله, وتسببا أن يسب أبا رجل آخر فيثيره ليسب أبا, هذا يسمى سب بالتسبب. كله حرام, كله من الكبائر, كله من عظائم الأمور, وكل ذلك من الغفلة بحقوق الوالدين. ومن يتشاتمان بشتم الوالدين, كل يشتم والد الآخر, هؤلاء من أسفه الناس وأحمقهم عقلا. كيف يجعل والده عرضة للسب والشتم؟ هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الذنوب. فالشاهد أن حق الوالدين باقي حتى لو كان الأب عاصيا, لو كان الأب كافرا, لو كان الأب مشركا, هذا الحق باقي, ولا بد من رعاية هذا الحق والمحافظة عليه كما هو واضح في الآية الكريمة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. Ketahuilah wahai para anak-anak sekalian, ya, bahwasanya hak kedua orang tua kalian tidaklah jatuh meskipun mereka dalam keadaan musyrik atau mereka dalam keadaan kafir. Bagaimana lagi jika ternyata kedua orang tua kita adalah orang-orang muslim, berada di atas keimanan, berada di atas ketakwaan, salat dan berbuat baik kepada kita, tentunya hak mereka tentu tidak boleh jatuh lagi. Sedangkan mereka dalam keadaan kafir, kedua orang tua kita dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik, tetap wajib bagi kita untuk berbakti kepada mereka berdua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika mereka berdua, kedua orang tuamu, kedua orang tua engkau, memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka janganlah kau taati, jangan kau ikuti. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Akan tapi engkau tetap harus berbuat baik kepada mereka selama di dunia ini, berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan kepada mereka, birrul walidain kepada mereka selama mereka masih ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kalau mereka berdua memaksa engkau untuk berbuat kesyirikan, maka durhakalah kepada mereka berdua. Allah tidak pernah berkata demikian, tapi Allah malah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, hendaknya engkau sang anak meskipun kedua orang tuamu dalam keadaan kafir atau musyrik, maka engkau hendaknya berbakti kepada mereka dan berbuat kebaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasahibhuma fid dunya, hendaknya engkau berbakti kepada mereka selama di dunia. Kenapa? Kalau kedua orang tua kita masih tetap dalam keadaan kafir, masih tetap dalam keadaan syirik, maka ma'aluhuma fi ilan nar, maka tempat kembali mereka adalah kepada neraka jahannam. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wattabi' sabila man anaba ilayya, hendaknya engkau mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Itu jangan kau ikuti jalan-jalan orang musyrikin, meskipun kedua orang tuamu adalah orang yang baik dan mengajak engkau berbuat kesyirikan, ya, meskipun kedua orang tuamu itu adalah orang tuamu dan mengajak engkau kepada kesyirikan, maka jangan kau ikuti jalan mereka, tapi ikutilah kata Allah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Saya mengingatkan, jika ternyata kedua orang tua kondisinya dalam kondisi seperti ini, meskipun kafir atau musyrik, harus kita berbakti kepada mereka berdua. Bagaimana lagi jika ternyata ayah kita atau ibu kita adalah orang-orang yang beriman, yang kemudian juga sholat, kemudian juga puasa, bahkan berbuat baik kepada kita. Mereka beriman, bagaimana kita bisa membalas pengorbanan yang telah mereka lakukan kepada kita dengan sikap buruk, dengan sab, ya, dengan celaan, dengan cercaan, dengan sikap perendahan, dengan sikap sok di hadapan kedua orang tua, sikap kecongkakan. Dan ini merupakan dosa besar. Mencela orang tua, memaki orang tua, itu merupakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min akbaril kaba'ir ayyasubba ar-rajul walidayhi, adalah termasuk dosa yang terbesar seorang memaki orang tuanya. Ya. Para sahabat heran tatkala mendengar sabda Nabi ini. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayasubur rajulu walidayhi, apakah ada seorang laki-laki yang mencela kedua orang tuanya? Rasulullah SAW mengatakan, iya, seorang mencela ayah orang lain, maka orang tersebut pun mencela ayah dia. Karena balas dendam, karena ingin melampiaskan kemarahan. Karena ayahnya dicela, maka dia pun mencela ayah yang mencela tersebut. Jadilah saling memaki di antara kedua orang tersebut. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwasanya memaki orang tua, mencela orang tua, itu dosa besar dalam dua hal. Baik ibtidaan maupun tasabuban. Yaitu dia mencela orang tuanya tiba-tiba dia mencela kedua orang tuanya. Atau tasabuban, ya. Dia tidak mencela secara langsung, tetapi karena dia mencela bapak saudaranya, maka bapak temannya, maka temannya pun akhirnya mencela bapaknya juga. Ini adalah mencela dengan tasabuban. Akibat dia, maka ayahnya pun dimaki. Ini juga merupakan dosa besar. Dan sungguh heran kalau ada dua orang saling mencela kedua orang tuanya. Kata Syekh, ini merupakan perbuatan orang yang paling bodoh, yang paling goblok, yang paling dungu. Sampai mereka rela menjadikan kedua orang tua mereka menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan cacian. Kalau mencela, jangan mencela orang tua, cela diri sendiri. Ini orang goblok seperti ini, orang dungu. Oleh karena itu, yang jadi perhatian kita dalam ayat ini bahwasanya kalau orang tua dalam keadaan kafir atau musyrik, itu saja harus kita berbakti kepada mereka, apalagi ternyata kedua orang tua kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadha al-ma'na ma jaa'a fi as-sahihayn min hadithi Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat qadimat 'alayya ummi wa hiya musyrika fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Fastaftaytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Qultu قدمت علي أمي وهي راغبة ومعنى قولها راغبة أي طامعة عندي شيئا تسألني إياه فتقول وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك والحديث متفق عليه فهذا مما يبين كما تدل على ذلك الآية المتقدمة أن حق الوالدين باقي حتى ولو كان على الشرك بالله سبحانه وتعالى. Di antara hadis yang lain yang menunjukkan akan makna ayat tersebut, bahwasanya kita wajib berbakti kepada orang tua meskipun orang tua kita dalam keadaan kafir, itu dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia pernah berkata, qadimat alayya ummi, ibuku datang menemuiku tatkala itu dalam keadaan seorang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadimat alayya ummi wa hiya raghibah. Wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku datang menemuiku dalam keadaan musyrikin, dalam keadaan musyrik, dan dia ingin sesuatu yang ada pada diriku. Afa asilu ummi? Apakah saya bersilaturahmi kepada ummi? Artinya, apakah saya berbakti kepada ibuku padahal dalam keadaan musyrik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am sili ummak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, hendaknya engkau berbakti kepada ibumu." Wa al-hadith fi hadha al-mawdu' qad yatul wa yatul, lakinnana nakhtim bi qawlillah subhanahu wa ta'ala fi surati al-Isra' wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه الآية الكريمة أو الآيات الكريمة العظيمة في سورة الإسراء تبين عظم شأن حق الوالدين وأن الواجب على الابن أن يرعى ذلك الحق رعاية تامة وأن يكثر لهما من الدعاء ولا سيما بهذه الدعوات المباركات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبهذه الدعوة المباركة العظيمة نختم حديثنا هذا سائلين الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا جميعا على بر الوالدين والإحسان إليهما، وأن يعيذنا من العقوق والقطيعة، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Syekh mengatakan bahwasanya pembahasan tentang birrul walidain ya mungkin bisa panjang dan bisa jadi panjang sekali karena pembahasannya sangat luas dan sangat melebar dan sangat urgen pembahasan ini. Akan tapi Syekh menutup pengajian kita kali ini dengan membacakan surat ayat sebuah ayat dalam surat Al-Isra di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah," dan Tuhanmu telah menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kalian. Imma yabluganna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā, dan jika ternyata kedua orang tua engkau berada di sisimu dan sudah mencapai masa jompo, apakah kedua-duanya atau salah satunya, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah engkau berkata kepada mereka ah uff cih, wala tanharhuma, dan jangan pula bentak mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīma, akan tapi hendaknya engkau berkata kepada mereka berdua dengan perkataan yang baik. Wa khfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah, hendaknya engkau bersikap tawadhu, rendah diri karena kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra, dan berkatalah engkau wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua, kedua orang tuaku, sebagaimana mereka berdua telah merawatku tatkala aku masih kecil. Ayat yang sangat mulia ini menunjukkan akan betapa besar hak kedua orang tua, dan hendaknya seorang anak benar-benar memperhatikan hak kedua orang tuanya, baik dalam tutur kata, dalam sikap, rendah diri, semua harus diperhatikan kepada kedua orang tua, jangan sampai menyakiti hati orang tua, dan hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat agung ini, doa kepada Allah agar merahmati kedua orang tuanya, ya. Sebagaimana di dalam ayat tadi, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, wahai pencipta alam semesta ini, wahai penguasa alam semesta ini, wahai pengatur alam semesta ini, irhamhuma, rahmatilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka berdua telah merawatku tatkala aku masih kecil. Kita tutup pengajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan berikan kita kesempatan untuk bisa beramal soleh dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap durhaka kepada orang tua dan sikap memutuskan silaturahmi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Demikian saja apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi yang disampaikan oleh Fadilat Syekh Abdul Razak Fadhahullah taala, dan selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi antum semua di mana saja antum berada untuk bertanya perihal pembahasan yang kita kaji ini di line telepon 0218236543. Kami harap pertanyaan dengan singkat dan kita berikan kesempatan untuk satu penelpon pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Fatih di Lubang Buaya. Taib, silakan. Saya ini seorang karyawan yang baru rujuk, yang baru belajar tentang sunnah, Ustaz. Jadi terkadang dari lingkungan itu sering memandang miring karena saya menegakkan sunnah dan juga terhadap orang tua. Jadi saya berusaha mendakwahkan orang tua, tapi dari satu sisi itu orang tua masih sangat berpegang teguh terhadap tradisi-tradisi dengan sunnah yang dia anggap bertentangan dengan tradisinya. Saya minta nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu. Awalan alhamdulillah alladhi hadaka lis-sunnah wa waffaqaka laha. وإذا كان الأبوان على عدم علم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومكانتها والعمل بها، فإن الواجب عليك أن تترفق بوالديك وأن تحسن إليهما وأن تضاعف البر والإحسان إليهما والمعاملة لهما حتى يريان أثر أيضا السنة فيك في القيام بحقوق الوالدين. فإذا كنت قبل الهداية أو قبل الاستقامة مفرطا في حق الوالدين فبعد الاستقامة تكون محسنا، وإذا كنت محسنا قبل الاستقامة للوالدين فلتكن بعد الاستقامة أحسن، فتستمر بالإحسان للوالدين والرفق واللين، وأيضا تستمر في المحافظة على السنة وتصبر على ما قد تسمع من كلام لا يناسب من أي أحد كان، تصبر على ذلك وتستمر محافظا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل الله عز وجل يغير الحال عن قريب فيكون والداك مثلك في المحافظة على سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبمثل هذا الثبات والصبر ينتشر الخير وتعم الفضيلة بين الناس. Pertama kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi petunjuk kepada penanya terhadap sunnah dan telah memberi taufik kepadanya sehingga berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menjelaskan bahwasanya jika ternyata kedua orang tua engkau ya tidak berada di atas sunnah dan tidak mengamalkan sunnah, maka hendaknya engkau tetap berbakti kepada mereka berdua, dan berbakti kepada orang tua tetap wajib kepada mereka. Dan hendaknya engkau berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka berdua. Bahkan saya menjelaskan, hendaknya engkau semakin bertambah lagi sikap baik engkau kepada kedua orang tua, sehingga orang tua bisa lihat dan bisa sadar, ternyata anakku setelah mengenal sunnah semakin baik muamalahnya, semakin baik sikapnya kepada kedua orang tua. Jika engkau sebelum istiqomah, ya, sebelum sadar, sebelum mengenal sunnah, ya ini mufarrid, ya, dalam menegakkan hak kedua orang tua kurang baik, ya. Kurang baik, maka setelah engkau mengenal sunnah, setelah engkau istiqomah, maka hendaknya engkau rubah sikapmu, engkau menjadi baik terhadap kedua orang tua, biar orang tua tahu ternyata mengenal sunnah itu ada dampak positifnya, terutama dalam bermuamalah dengan kedua orang tua. Dan jika engkau sebelum istiqomah, sebelum mengenal sunnah, engkau adalah orang yang berbakti kepada orang tua, maka setelah engkau mengenal sunnah, lebih-lebih lagi birrul walidain, lebih-lebih lagi ditambah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu hendaknya engkau terus berjalan di atas sunnah dan disertai dengan sikap terus berbakti kepada orang tua, meskipun apa sikap kedua orang tua, meskipun bagaimana perkataan masyarakat, dan sabar dengan perkataan masyarakat, sabar dengan cercaan masyarakat, dan sebagaimana engkau sabar dengan ketidakcocokan kedua orang tuamu kepada engkau, ya. Dan bisa jadi dengan sikapmu yang sabar dan berbaktimu kepada kedua orang tuamu, Allah Subhanahu wa taala akan merubah kondisi, dan insyaallah sebentar lagi kedua orang tuamu akan seperti engkau dalam menjalankan sunnah. Bukankah kita tahu bahwasanya dengan sikap sabar seperti ini, sifat tetap tegar di atas sunnah, dan sikap sabar di atas dakwah, sikap sabar dan menjalankan sunnah itulah yang membuat tersebarnya dakwah ini, tersebarnya manisnya ahlu sunnah wal jamaah di masyarakat. Baik. Demikian pertanyaan jawaban yang disampaikan oleh Syekh kepada Bu Fatih, dan kita angkat untuk penelpon kedua. Sudah ada Ummu Ahmad di Cilengsi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya kan dari umur 2 bulan sama kedua orang tua saya udah diberiin ke orang lain. Sekarang saya udah umurnya udah 20 tahun. Nah, pas umur 18 tahun itu saya mencari kedua orang tua saya, tapi yang ketemu cuma ibunya doang. Dan setelah itu sampai saat ini saya tidak menemuinya lagi, karena saya menyimpan rasa sakit hati kepada orang tua saya karena saya merasa dia tidak ngurusin saya dari kecil. Nah Ustadz, yang saya mau tanyakan, apa yang harus saya lakukan pada kedua orang tua kandung saya? Mohon nasihatnya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ummu Ahmad, ditunggu akan disampaikan. الأعمال التي يقوم بها المسلم لا يقوم بها من أجل الناس، وإنما يقوم بها من أجل الله وطلب ثوابه. فإذا كانت والدتك ووالدك قد فرط في حقك عليهما من إحسان وتربية ورعاية، فلا تقابل التفريط بالتفريط، ولا تقابل الإساءة بالإساءة، بل عليك أن تقابلي مثل ذلك بالإحسان. وفي الحديث سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن قرابته، قال أصلهم ويقطعونني، يعني هل أقطعهم؟ قال لا. إذا كانت الوالدة يعني أساءت ولم تحسن التصرف وأخطأت في حقك فلا تقابلي هذا الخطأ بالخطأ، بل عليك أن تحسني إليها. وأيضا يبقى أنها حملتك في بطنها 9 أشهر وتعانت الوضع وشدته، ومر معنا قول ابن عمر ولا بطلقة، فهذا إحسان وجد منها. فينبغي أن تبري والدتك وتحسني إليها، وإياك والعقوق والقطيعة، وأدي هذا الواجب ليس لشيء تطلبينه من والدتك، وإنما لشيء تطلبينه من الله عز وجل لتنالي الوعد العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن كان برا بوالديه. وأنصح أن تزيدي في البحث عن الوالد أيضا وتحسني إليه، وقابلي ما كان منهما من إساءة نحوك بالإحسان تقربا للكريم الرحمن سبحانه وتعالى. وفقك الله وشرح صدرك والجميع للخير. Syekh menjelaskan bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, janganlah dia melakukan amalan-amalan soleh tersebut karena manusia, dengan mengharapkan balasan dari manusia. Akan tetapi dia mengamalkan amalan-amalan soleh karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, karena mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena Syekh menjelaskan jika kedua orang tua mbak, ya, telah melakukan kesalahan dalam pembinaan, yaitu dengan menyanyiakan mbak tatkala masih kecil, maka janganlah mbak membalas kejelekan mereka dengan berbuat jelek pula, ya, dengan balas kesalahan yang mereka telah lakukan dengan kesalahan pula. Akan tapi wajib bagi mbak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis, tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, mengeluh tentang kondisi kerabat-kerabatnya. Kata dia, ya Rasulullah, asiluhum wa yaqta'unani. Ya Rasulullah, kerabat-kerabatku itu, aku bersilaturahmi kepada mereka, aku berbuat baik kepada mereka, malah mereka memutuskan silaturahmi, malah berbuat kejelekan kepadaku. Apakah boleh aku juga memutuskan silaturahmi? Rasulullah larang, tidak boleh. Meskipun kerabat, meskipun orang yang dekat dengan kita melakukan keburukan kepada kita, balas dengan kebaikan. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, jika ternyata ibu mbak yang telah, alhamdulillah mbak telah menemukan ibu mbak, tatkala usia 18 tahun mbak sudah menemukan ibu mbak, ternyata berbuat kesalahan tatkala mbak masih kecil dengan meninggalkan mbak pada salah orang lain, ya, maka jangan balas kesalahannya dengan kesalahan. Mbak ingat, cukup kebaikan, meskipun mbak mungkin lupa, kebaikan yang pernah dilakukan ibu mbak. Bukankah ibu mbak yang telah mengandung mbak selama 9 bulan, ya, mengandung mbak selama ini, dengan keletihan yang dihadapinya, dengan kesulitan, penyakit, semakin bertambah bulan, semakin lemah, kelemahan yang dirasakan, ya, belum lagi tatkala melahirkan mbak dengan pertaruhkan nyawanya. Ini merupakan kebaikan yang tidak bisa dilupakan. Tadi kita sebutkan riwayat tatkala ada seorang yang datangkan ibunya dari negeri Yaman, kemudian datang ke kota Mekah memikul orang tuanya, memikul ibunya dari negeri Yaman, tempat yang sangat jauh, beratus-ratus kilo. Dia pikul ibunya, kemudian dia tawaf. Apakah dia mengatakan, ya Ibnu Umar, apakah perbuatan sini sudah cukup untuk membalas jasa ibu saya? Apakah Ibnu Umar, wala talqah wahidah. Ya. Jangankan kebajikan yang lain, bahkan tatkala kesakitan yang dihadapkan ibu engkau tatkala melahirkan engkau, tidak bisa kau balas dengan sikapmu yang luar biasa ini, memikul ibumu dari Yaman ke kota Mekah, ya. Tidak bisa dibandingkan. Oleh karena itu, jasa ibu dalam mengandung itu tidak bisa terlupakan, dan tatkala melahirkan tidak bisa dilupakan. Oleh karena itu, nasihat Syekh kepada mbak, ya, maka tatkala mbak melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, berbakti kepada orang tua, jangan mengharapkan apa-apa dari ibu. Ya, jangan karena kalau ibu tidak berbuat baik kita tidak berbakti, tidak, tapi kita mengamalkannya, berbakti kepada ibu kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa, bagaimana janji yang Allah yang telah Allah jelaskan, demikian juga Rasulullah jelaskan terhadap orang-orang yang berbakti kepada orang tua, kita amalkan semua untuk dalam langkah meraih surga. Kemudian saya menasihati juga, hendaknya Mbak juga jangan cuma mencari ibu saya, tapi sekarang berusaha mencari di mana Bapak. Karena kesempatan pintu terbuka untuk berbakti kepada orang tua. Masih ada dua pintu untuk memudahkan masuk surga. Pintu berbakti kepada ibu dan pintu berbakti kepada ayah. Cari ayah di mana, kemudian berbuat berbakti kepadanya, ya. Sehingga bisa memudahkan Mbak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Mbak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melampangkan dada Mbak, dan semoga Mbak dimudahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua Mbak. Demikian Umu Ahmad, jawaban dari Syekh. Dan kita angkat kembali satu penelpon yang sudah tersambungkan bersama Umu Abil di Jakarta. Silakan, Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya nih, Syekh. Ana seorang anak yang diadopsi karena orang tua kandung anak kan meninggal dunia pada saat melahirkan anak. Jadi ibu adopsi anak itu mengambil anak pada saat anak juga baru lahir, karena kebetulan masih saudara. Yang mau anak tanyakan, apakah kedudukan ibu kandung anak yang sudah meninggal itu sama dengan ibu adopsi anak? Karena dia akan membesarkan anak benar-benar dari bayi. Terus yang kedua, apabila ibu adopsi anak itu meninggal, apakah doa-doa anak yang nantinya bisa meringankan ibu anak nantinya, ibu adopsi anak maksudnya? Gitu aja. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya. هذه السائلة تذكر أن والدتها توفيت عند الوضع وأن إحدى قراباتها قامت على تربيتها والإحسان إليها. ويبقى حق الأم لوالدتها التي ولدتها. يبقى حق الأم لوالدتها التي ولدتها. وإذا كان لم تدرك والدتها لكونها توفيت حين الوضع، فباقي حقوق عليها تجاه أمها التي ولدتها، منها الدعاء المستمر لها، رب ارحمهما، تدعو لها بالرحمة، تدعو لها بالمغفرة، تكثر من الدعاء، أيضا تتصدق عنها، أيضا تصل قرابة والدتها، فهذا من البر بها. فكل ما تستطيع فيما يتعلق بحق والدتها التي ولدتها هذا من بر الوالدين. أما فيما يتعلق بهذه القريبة التي قامت على تربيتها والإحسان إليها، فلا شك أن هذا معروف عظيم وإحسان كبير، يجب أن تقابله بالوفاء والدعاء والإحسان، فتدعو لوالدتها وتدعو لمربيتها، تدعو لوالدتها وتدعو لمربيتها، وتحسن إلى مربيتها الآن بالوفاء، بالمساعدة، بالمعاونة، بالخدمة، بالاحتفاء، بحسن المعاملة إلى غير ذلك، ولتحذر من أي إساءة لها، فإن حقها عليها عظيم للمعروف الكبير الذي قامت به مقام والدتها منذ أن ولدت. فالشاهد أن هذه السائلة ينبغي عليها الوفاء بالحقين، حق الوالدة وحق المربية. Saya menjelaskan bahwasanya hak terhadap ibu tetap saja berada pada ibu yang telah melahirkan mbak ini, ya, yang telah meninggal dunia tatkala melahirkan mbak. Jadi hak ibu mbak yang melahirkan mbak meskipun sudah meninggal dunia tetap saja berlaku. Mbak harus tetap berbakti kepada ibu mbak meskipun dia sudah meninggal dunia. Seorang yang tidak sempat bertemu dengan orang tuanya dan sudah meninggal dunia, maka dia tetap menjalankan hak-hak orang tuanya yang meninggal dunia. Di antaranya dia berdoa untuk mereka. Meskipun ayah dan ibunya sudah meninggal, dia hendaknya berdoa kepada mereka berdua. Di antaranya dengan doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah mereka berdua. Dan dia memperbanyak doa kepada mereka berdua. Kenapa dia tidak sempat berbakti kepada mereka? Mereka sudah meninggal. Dan itu merupakan luar biasa, mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan seorang anak. Dan itu benar-benar merupakan jasa yang sangat besar, dan kita harus balas jasa tersebut dengan banyak doa kepada kedua orang tua. Kemudian juga jangan lupa untuk bersedekah, dengan niat pahalanya diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan di antara bentuk birrul walidain kepada kedua orang tua adalah bersilaturahmi terhadap kerabat-kerabat dekat orang tua kita. Kalau kita tahu ibu kita sudah meninggal punya banyak kerabat, kita bersilaturahmi kepada mereka, menyenangkan hati mereka. Itu salah satu bentuk berbakti kepada ibu kita. Kemudian saya menjelaskan adapun yang berkaitan dengan ibu yang adopsi tadi yang telah memelihara mbak ya. Maka ingatlah bahwasanya ibu adopsi ini benar-benar telah banyak jasanya kepada mbak. Bayangkan kalau enggak ada yang ngurus mbak ya. Dia sampai-sampai menjadikan, memposisikan dia seperti ibu mbak ya. Merawat mbak sampai akhirnya besar dan dewasa. Oleh karena itu dia telah melakukan kebajikan yang sangat luar biasa. Maka wajib bagi mbak untuk membalas kebajikan ini dengan kebajikan pula. Dan hendaknya mbak berdoa bagi ibu mbak yang telah meninggal dunia. Dan juga berdoa bagi ibu adopsi mbak ya. Dan jangan sekali-sekali kata saya, jangan sekali-sekali mbak berbuat kejelekan terhadap ibu adopsi. Jangan sekali-sekali. Ingat jasa dia yang luar biasa ya. Siapa yang mau merawat anak orang lain? Siapa yang berusaha untuk merawat orang lain? Jarang orang seperti itu. Oleh karena itu ibu adopsi mbak ini benar-benar jasanya luar biasa. Maka jangan sekali-sekali berbuat buruk kepada dia. Yang jadi perhatian bagi mbak yaitu hendaknya mbak yaitu berdoa kepada kedua ibu ini, baik ibu mbak yang sudah meninggal dunia dan ataupun ibu mbak, ibu adopsi mbak ya. Kedua hak mereka harus diperhatikan. Baik. Demikian jawabannya dan ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Akan kita ambil beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Yufadiyata Syekh hanya seorang mu'alaf dari keluarga besar dan hanya dari keluarga besar yang kafir dan hanya anak yang muslim. Pertanyaannya, sejauh mana bakti anak kepada kedua orang tua yang masih kafir dan juga bakti suami kepada mereka, mengingat sampai sekarang suami anak tidak diakui sebagai bagian keluarga dari Ummu Fatimah di Lubang Buaya. Jazakallah khair. Marra ma'ana قول الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالمطلوب من هذه السائلة تجاه والديها هو ما جاء في قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمصاحبة بالمعروف تشمل كل خير وكل إحسان، لأن الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، نكر المعروف ولم يعين أمرا معينا من المعروف يبذل للوالدين، فيشمل كل معروف وكل إحسان وكل بر وكل ما تستطيع أن تقدمه لوالديها وإن كان كافرين، لأن السياق هنا في الكافرين، في الكافرين قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكل ما تستطيع من المعروف والإحسان والبر والمعاونة لها والخدمة في غير معصية الله سبحانه وتعالى تفعل ذلك، إلا إن دعتها إلى معصية أو أمرتها بمحرم أو دعتها إلى منكر لا تطيعها في ذلك، لكن تبقى على التواصل والبر والإحسان. وكذلك الزوج يتلطف معهم، يترفق بهم، يحسن إليهم، وأيضا تجعلون عند لكم نية في هذا الإحسان وهذا المعروف أن يكون ذلك سبب، لعل ذلك يكون سببا لهدايتهم إلى الإسلام ودخولهم في هذا الدين. Telah lalu Syekh telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Dan jika mereka berdua, kedua orang tuamu, memaksa engkau untuk berbuat kesyirikan kepadaku yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taat kepada mereka berdua, jangan engkau berbuat syirik kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, dan hendaknya engkau berbuat baik kepada mereka di dunia ini. Dan saya menjelaskan bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua yang dalam keadaan kafir sebagaimana disebutkan dalam ayat ini dalam segala bentuk kebaikan, bentuk apa saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah menggunakan kalimat ma'rufah yang disebut nakirah, bukan ma'rifah. Kalau dalam bahasa Arab, nakirah itu memberikan faedah keumuman, yaitu Allah tidak menjelaskan ma'ruf apa, kebaikan apa. Allah mengatakan lakukan kebaikan. Allah tidak pernah jelaskan kebaikan apa, menunjukkan kebaikan apa saja boleh dilakukan selama itu merupakan kebaikan. Oleh karena itu, Mbak di sini, si penanya ini berbakti kepada orang tuanya dengan kebaikan apa saja, meskipun kedua orang tuanya dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena ayat ini siyaknya menunjukkan, konteksnya menunjukkan bahwasanya dua orang yang memaksa berbuat syirik tentunya juga orang musyrik, tentunya orang kafir. Namun Allah masih tetap menyuruh kita untuk berbakti kepada mereka. Oleh karena saya mengatakan segala yang mampu Mbak lakukan, baik khidmah yang membantu mereka, menyenangkan mereka, apa saja kebaikan yang Mbak bisa lakukan, lakukan. Ya. Namun akan tetapi jika kedua orang tua memaksa untuk melakukan kemaksiatan, maka jangan diikuti. Jangan diikuti. Namun tatkala tidak mau mengikuti, jangan kemudian murka kepada mereka, kemudian memutuskan silaturahmi. Tidak, kalau mereka ngajak kemaksiatan, ngajak kepada kekufuran, tidak ditaati, akan tetapi tetap berbuat baik kepada mereka, tetap berjalan. Demikian juga suami Mbak, ya. Syekh menasihatkan suami Mbak agar tetap bersikap lembut kepada keluarga Mbak, kepada orang tua Mbak, bersikap baik kepada mereka, ya, dengan kebaikan apa saja. Dan hendaknya Mbak dan suami Mbak pasang niat dalam hati Mbak, Mbak dan suami Mbak pasang niat bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh Mbak dan suami Mbak adalah niat untuk berdakwah. Semoga dengan kebaikan yang dilakukan oleh Mbak dan suami Mbak merupakan sebab dan sarana agar mereka, keluarga Mbak, bisa mengenal Islam dan bisa masuk Islam. Baik, demikian jawabannya, dan kita angkat kembali satu pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ya Syekh, bagaimanakah cara kita berdakwah kepada kedua orang tua manakala kedua orang tua kita masih tenggelam dalam kebid'ahan dan keyakinan-keyakinan syirkiyah, bahkan mereka menganggap itu sebagai bagian daripada Islam? Dan bolehkah kita berdusta untuk kepada kedua orang tua untuk tujuan mengaji, karena tidak, kalau tidak berdusta kita tidak diizinkan untuk menghadiri kajian. Jazakallah khair. Awalan yanbaghi an yu'lam أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان كان على شرك أو على بدعة أو على معاصي وذنوب ومن الله عليه سبحانه وتعالى بالهداية والتوبة والإنابة إليه، فالهداية بيد الله. ولهذا أنصحك أن تكثر من الدعاء لوالديك بالهداية، بالتوفيق، بشرح الصدر للخير، تكثر من الدعاء لهما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أؤكد على ما سبق أهمية المصاحبة للوالدين بالمعروف والإحسان إليهما وتقديم الخدمة والمعونة والمساعدة لهما قدر الاستطاعة، فإن حقهما عظيم حتى وإن كان على شرك أو على مخالفة أو على معصية أو نحو ذلك. والأمر الثالث، أن تحاول دلالتهما إلى الخير بالرفق واللين والكلمة الحسنة، ولا يكون ذلك بطريقة تأتي إليهما كالمعلم أو كالملقي أو كالمدرس، فإن هذا كبير على الوالدين ولا يحتملانه. لكن عليك أن تترفق بالكلمة الطيبة بالحسنى، مثل أن تقول: يا والدي، اليوم سمعت حديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، أود أن تشرح لي هذا الحديث، أو أود أن توضح لي معناه، سمعت أن معناه كذا وكذا، وبطريقة لينة كأنك تسأله وتستفيد منه وتعطيه كتاب، تقول له: هذا الكتاب في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أريد أن تعطيني رأيك في هل أحفظ هذه الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها الأمر ببر الوالدين، فيها الأمر بكذا وكذا. تجد أنك إذا ترفقت ولنت وأحسنت المعاملة مع الوالدين ييسر الله عز وجل لك الأمر بإذنه جل وعلا، كما قال: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا كنت على هذه الصفة تيسرت الأمور بإذن الله جل وعلا. Yang pertama, Syekh mengingatkan bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dulunya di atas kesyirikan, di atas kekufuran, kemudian Allah memberi hidayah kepada mereka. Allah memberi anugerah kepada mereka dengan hidayah sehingga akhirnya mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh menasihati mas yang bertanya ini untuk memperbanyak doa agar Allah memberi hidayah kepada kedua orang tua. Berbanyak doa agar Allah melapangkan hati kedua orang tua untuk menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Syekh mengulangi lagi dan menekankan tentang urgensinya bersikap baik kepada orang tua. Seorang yang di atas sunnah hendaknya benar-benar menunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya, berusaha untuk mengkhidmah kedua orang tuanya, membantu kedua orang tua dengan semaksimal mungkin. Bahkan jika meskipun mereka berdua dalam keadaan kafir, apalagi mereka berdua tidak kafir, hanya di atas bid'ah. Oleh karena itu, hendaknya benar-benar menunjukkan rasa baktinya agar orang tua sadar ternyata sunnah itu bisa merubah orang menjadi lebih berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, Syekh mengingatkan hendaknya tetap mas berusaha untuk mendakwahi kedua orang tua mas, namun dengan cara yang lembut, dengan cara yang terbaik. Jangan sampai cara mendakwahi mereka dengan cara yang kurang baik. Contohnya, mendakwahi mereka dengan sikap seakan-akan mas itu seorang guru, ya. Seakan-akan sikapnya itu pengajar, ya. Bukankah Allah berkata demikian, wahai bapak, bukan wahai ayahanda, wahai ibunda, begini-begini, seakan-akan mengajari. Tentunya ini berat bagi orang tua. Orang tua tidak mau diajari sama anaknya. Yang dia dulu menceboi anak-anak, kemudian anaknya sudah gede, mosok mengajari orang tua. Orang tua tidak terima seperti ini. Tapi rubah cara uslub, metode mendakwai kedua orang tua. Jangan saya menunjukkan kita tuh lebih di atas dia atau lebih pandai daripada dia. Dia tidak akan terima. Tapi caranya, contohnya sebagaimana dicontohkan oleh Syekh, misalnya kita ikut pengajian, terus kita datang kepada bapak kita, wahai ayahanda, hari ini saya mendengar ada sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, lafalnya demikian dan demikian. Apa maknanya sih? Seakan-akan kita ingin mengambil faedah dari orang tua. Jangan menampakkan sikap mengajar, tapi seakan-akan kita ingin diajari. Atau kita katakan, makna hadis ini seperti ini, gimana menurut bapak ya kira-kira? Benar enggak makna seperti itu? Intinya ingin mengajar dia berpikir dan membaca hadis tersebut. Ini cara dakwah yang secara tidak langsung. Demikian juga misalnya, mas punya buku dan ingin orang tua baca. Misalnya buku tentang hadis, kita datangkan kepada mas, datang kepada ayah mas dan mengatakan, ayahanda, ini ada hadis tentang, buku tentang hadis-hadis Nabi SAW, tentang berbakti kepada orang tua, dan ada hadis-hadis yang lainnya. Boleh enggak saya menghafal hadis ini? Bagus enggak? Kira-kira gimana menurut bapak tentang kitab ini? Tentunya bapak kita atau ayahanda kita akan membaca buku tersebut, dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini mereka mendapat hidayah. Dan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Hendaknya engkau idfa billati hiya ahsan. Hendaknya engkau menolak keburukan dengan cara yang terbaik. Baik, demikian jawaban yang telah disampaikan. Kita angkat satu penelpon di 8236543 dan sudah ada Ibu Ani di Bekasi Timur. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, ana mau bertanya bagaimana kedudukan antara orang tua sendiri dengan orang tua suami, dan bagaimana langkah-langkah apa yang harus ditempuh agar bisa beristiqomah dalam melakukan birrul walidain kepada orang tua suami. Jazakumullahu khairan, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawaban yang diterjemahkan. Awalan fima ta'allaq bil farq baina walidayha wa waliday zawjiha, al farq wadih, lianna walidayha huma alladhani jaa fi haqqiha hiya an-nusus al-amirah bil birr wal ihsan كقوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, قولها نشكر لي ولوالديك, إلى غير ذلك من الآيات المراد بالوالدين. وأما والد الزوج فلهما حق آخر ليس حق الوالدين, وحقهما الصلة والإحسان والإكرام والمعاملة, ولا شك أن حقهما دون حق الوالدين, وحق الوالدين أعظم. قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك. فبعد الوالدين ينظر في القرابة، مثلا الخالة أخت الأم أحق من أم الزوج، وهكذا. فالشاهد أن أم الزوج ووالد الزوج لهما حق، وينبغي أن يرعى وأن يقابل بالإحسان والإكرام حتى لو كان منهما خطأ أو إساءة، لأن هؤلاء هم آباء لأبنائها، وأم زوجها أم لأبنائها، فإذا كانت تسيء إليهما أبناؤها أيضا سيكون مثلها، فتنشئ أبناءها على العقوق، بينما إذا كانت محسنة فإن أبناءها ينشأان على الإحسان، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh menjelaskan bahwasanya perbedaan antara orang tua asli dengan orang tua suami perbedaannya sangatlah jelas. Orang tua asli yang telah melahirkan kita itulah orang tua yang memiliki hak birrul walidain. Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat yang banyak, di antaranya waqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidain ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Demikian juga dalam ayat yang lain, anishkurli waliwalidaik, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan ayat-ayat yang lain begitu banyak yang menunjukkan akan wajibnya berbakti kepada orang tua. Yang dimaksud dengan kedua orang tua yang disebut dalam ayat adalah orang tua yang melahirkan kita, bukan orang tua suami. Adapun hak dari orang tua suami mbak ya, itu hak yang lain, hak silaturahmi, namun bukan hak birrul walidain, dan semakin dekat seseorang dengan kita maka semakin besar hak bersilaturahmi kepadanya. Sebagaimana hadis yang telah lalu, tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ayun nasi ahakku bis sahabatihi, ya Rasulullah, mana orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya? Rasulullah mengatakan ummuk, ibu engkau. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa lagi setelah itu? Kata Rasulullah, ibumu. Dia bertanya lagi, ya Rasul, siapa lagi? Kemudian Rasul mengatakan ibumu. Yang keempat, kata Rasulullah, bapakmu. Kemudian kata Rasulullah, sum adenak. Kemudian yang dekat dengan engkau dan semakin dekat dengan engkau. Jadi semakin dekat seorang dengan kita dari sisi kerabat, maka semakin berhak untuk kita baiki. Contohnya seperti bibi kita, ya, dengan yang lebih jauh, maka bibi kita harus lebih dahulu kita baiki dari orang yang kerabatnya semakin jauh dari kita. Kemudian kedua orang tua suami, hendaknya kita berbuat baik kepada mereka, ya. Toh kedua orang tua suami kita adalah orang tua dari suami kita. Dengan sebab dua orang tua itu ada suami kita, maka hendaknya kita berusaha berbuat baik kepada mereka. Dan hendaknya kita bersabar meskipun mereka mungkin punya kesalahan. Dan ingat, jika ternyata kita berbuat buruk kepada kedua orang tua, ya, kita khawatir nanti anak-anak kita juga demikian, ya. Karena kalau kita berbuat buruk kepada kedua orang tua, nanti bisa jadi menimpa anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian jawabannya, dan kita berikan kesempatan kembali satu penelpon di 8236543, dan sudah ada Ummu Nailah Rahma di Cikarang. Silahkan Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Syekh, mohon didoakan agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa saya dan juga kedua orang tua, juga suami. Ya Syekh, bagaimana cara berbakti seorang istri terhadap kedua orang tuanya yang sudah tua, di mana seorang istri juga harus lebih mengutamakan berbakti kepada suami dan melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن يغفر لهذه السائلة ولزوجها ولوالديها ولجميع المستمعين والمستمعات، وأن يغفر لنا أجمعين ولوالدينا وذرياتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وأقول لهذه السائلة: اغنمي وجود والديك قبل أن تفقديهما فتندمي ندما شديدا. اغنمي وجود الوالدين، ولا سيما أنهما على الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فاغتنم وجود الوالدين لتحسن إليهما وتبري بهما، ولا يتنافى بر الوالدين مع حقوق الزوج. فكثير من المسلمات العاقلات توفي بين الحقين ويعينها الله سبحانه وتعالى على ذلك، فتستعينين بالله وتسألينه تبارك وتعالى المعونة والتوفيق، وتجاهدين نفسك على القيام بحق الوالدين من زيارات ومن خدمة ومن تقديم الهدية ومن الاتصال بالهاتف وغير ذلك من المجالات التي تسعى المرأة الموفقة للقيام بها برا بوالديها، متقية الله سبحانه وتعالى في ذلك قدر استطاعتها. وكما يدين المرء يدان، فأحسني لوالديك تري ثمرة ذلك في الدنيا وبركة في الحياة والذرية، وفي الآخرة الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قام بهذا الإحسان والبر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وأختم هذا اللقاء، وليكن هذا السؤال هو السؤال الأخير، أختم هذا اللقاء بدعاء الله سبحانه وتعالى لوالدينا أجمعين: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa Mbak yang telah bertanya, dan juga dosa-dosa suami Mbak serta dosa-dosa kedua orang tua Mbak serta dosa-dosa seluruh para pendengar Radio Raja, baik kaum muslimin maupun mukminat, kaum muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Syekh mengatakan hendaknya Mbak mengambil kesempatan yang sangat berharga dengan adanya kedua orang tua Mbak. Alhamdulillah kedua orang tua Mbak masih hidup. Terutama tatkala kedua orang tua Mbak sudah mencapai masa jompo. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Kalau kedua orang tuamu sudah mencapai masa tua dan berada di sisimu, salah satunya atau keduanya, Allah sebutkan masa tua, karena itu kesempatan besar untuk berbakti kepada kedua orang tua sebelum nanti Mbak menyesal. Kalau orang tua sudah meninggal, sudah tertutup pintu-pintu untuk meraih surga, ya. Pintu yang terbesar untuk meraih surga sudah tertutup. Birrul walidain merupakan pintu terbesar untuk meraih surga. Oleh karena itu, kalau orang tua sudah meninggal, maka kesempatan terbesar telah lewat, dan Mbak akan menyesal selama-lamanya. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya tidak ada pertentangan antara hak kedua orang tua dan hak suami. Banyak wanita-wanita yang mutazimat, yang berakal, ya, yang cerdas, mampu untuk menggabungkan kedua hak tersebut. Bisa berbakti kepada suami dan juga bisa berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Mbak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan banyak yang bisa dilakukan oleh Mbak untuk berbakti kepada orang tua. Contohnya memberikan hadiah, takdimul hadiah, memberikan hadiah kepada kedua orang tua, ya. Kemudian juga di antaranya berziarah ke rumah mereka. Kalau tidak sempat berziarah, tidak bisa kasih telepon, jangan lupa. Kalau masih pelit lagi telepon, bisa SMS. Semuanya itu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Berusaha semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama tadinu tudan sebagaimana perkataan kama yadinul mar'u yudan. Sebagian perkataan para ulama bahwasanya sebagaimana seorang bersikap maka dia akan dibalas juga seperti itu. Kalau mbak ternyata berbakti kepada kedua orang tua, maka mbak akan, anak-anak mbak juga akan berbakti kepada mbak. Oleh karena itu, kita berbakti kepada orang tua juga berharap dengan sikap bakti kita kepada orang tua, insya Allah Allah akan menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan berbakti juga kepada kita. Dan ketahuilah, dan ini merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dunia, maka Allah akan memberkahi keturunannya sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan juga berbakti kepada mereka. Belum lagi di akhirat akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pengajian kita kali ini. Dan Allah dan Syekh menutup pengajian kita kali ini dengan berdoa kepada orang tua kita semua dengan doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka berdua telah merawat kami, mentarbiah kami tatkala kami masih kecil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya memudahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat, seluruh kaum mukminin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.